Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian, jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, karena yang hadir belum begitu lengkap, maka sebelum masuk kepada lanjutan pembahasan kita di dalam kitab Masail Jahiliyah ini, saya mau membaca atau membacakan dua pertanyaan dari kajian kemarin hari Sabtu sore di Masjid Raya Cipaganti yang belum sempat saya baca dan tentunya belum sempat saya jawab. Pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan keabadian surga dan neraka. Di mana pertanyaannya ini menyampaikan surat Hud ayat 108. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majdud. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka berada dalam surga, kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali apabila dikehendaki oleh Rabb-mu sebagai pemberian yang tidak terputus. Di dalam ayat ini, ya, ini yang ditanyakan. Apa maksud illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb-mu, yaitu Allah Ta'ala. Jadi ayat ini menceritakan tentang keabadian penduduk surga, di mana dalam ayat ini dikatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Mada matis samawat wal ardu, selama ada langit dan bumi. Nah, saya jelaskan dulu dari perkataan mada matis samawat wal ardu. Selama ada langit dan bumi, ini menunjukkan kepada kekalnya surga dan penduduk surga. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, di mana beliau menukil penafsiran dari Imam At-Tabari, bahwa di antara makna mada matis samawati wal ard adalah anna hadza min ibaratil arab, bahwa ini adalah di antara bentuk ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kepada keabadian. Jadi orang Arab dulu kalau mau menunjukkan kepada keabadian, Di antara ungkapan mereka adalah mada matis samawati wal ard. Selama ada langit dan bumi, artinya kekal. Karena orang Arab dulu itu kan tidak percaya adanya apa? Orang Arab jahiliyah tidak beriman kepada adanya apa? Akhirat. Jadi ungkapan mereka selama ada langit dan bumi maksudnya adalah kekal abadi. Kemudian yang kedua, masih dari tafsir At-Tabari juga yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahumullah, bahwa mada mati samawati wal ard, ini menunjukkan bahwa di akhirat kelak itu ada langit dan bumi, di mana langit dan buminya tidak seperti langit dan bumi sekarang. Jadi memiliki sifat yang berbeda dengan langit dan bumi dunia. Seperti yang telah kita baca dalam surat Al-Insyiqaq, bahwa langit dunia nanti pada hari kiamat akan dihancurkan, kemudian bumi dunia pada hari kiamat akan apa? Diratakan. Sehingga langit dan bumi nanti di akhirat ini adalah langit dan bumi yang apa? Yang baru, maksudnya dengan sifat yang berbeda. Bahwa di surga pun ada langit dan bumi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis bahwa tanah yang ada di surga itu, tanah yang ada di surga itu ya adalah wangi ya. Lebih wangi daripada apa? Minyak misik. Jadi memang ada bumi, ada tanah. Maka langit dan bumi yang ada di akhirat kelak itu kekal, tidak akan hancur lagi. Nah, maka perkataan mada mati samawati wal ard dikatakan oleh para sahabat ya, bahwa as-samawat wal ardu ay fil akhirah, langit dan bumi yang ada di mana? Di akhirat kelak. Nah, langit dan bumi di akhirat kelak itu kekal, maka surga pun apa? Kekal. Dan orang yang menghuni surga pun apa? Kekal. Kemudian perkataan illa masya'a rabbuka, apakah pengecualian ini berarti ada batasan waktu, bahwa pada suatu waktu nanti Allah menghendaki untuk menghentikan surga dan penduduknya? Karena setelah berbicara tentang keabadian dan kekekalan, kemudian Allah Ta'ala mengatakan kecuali. Nah, biasanya kata-kata kecuali ini artinya menganulir yang apa? Sebelumnya, sebagian hukum sebelumnya. Nah, maka illa masya'a rabbuka ini dijelaskan oleh para ulama ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Di antaranya ada dua penafsiran terhadap perkataan illa masya'a rabbuka. Penafsiran yang pertama, beliau katakan bahwa illa masya'a rabbuka ini menunjukkan kekekalan penduduk surga itu bukan wujuban bidzat. Jadi kekalnya surga dan kekalnya penduduk surga itu terjadi bukan secara zatnya. Artinya bukan mereka sendiri yang mengatur. Walakin khuluduhum wa khuluduha bimasyiatillah. Akan tetapi kekalnya surga dan kekalnya penduduk surga adalah dengan kehendak Allah. Maka kata-kata illa di sini adalah istisna munqati yang berarti walakin. Jadi mada mati samawat wal ar walakin masya'a rabbuk ay walakin bimasyiati rabbik. Akan tetapi kekalnya langit atau kekalnya surga dan penduduknya itu adalah dengan kehendak Rabbu. Dan kita tahu bahwa apa yang terjadi pada makhluk itu ya sesuai dengan kehendak siapa? Allah Ta'ala. Kebinasaan makhluk adalah dengan kehendak Allah. Kekekalan makhluk juga adalah dengan kehendak Allah. Itu kekalnya sebagian makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka pada penafsiran yang pertama ini, perkataan illa masya'a rabbuka sama sekali tidak menunjukkan kepada adanya batasan waktu bagi surga dan penduduknya. Sob artinya bahwa kekekalannya itu adalah bukan karena sendirinya, tetapi karena apa? Kehendak Allah Ta'ala. Saya kira ini bisa dipahami yang pertama ya. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua kata beliau, ya. Illa masya'a rabbuka, kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbmu. Ini adalah orang-orang yang beriman yang merupakan pelaku maksiat, di mana mereka akan masuk surga, tetapi Allah berkehendak mereka masuk ke neraka dulu. Yaitu ketika Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dosanya. Jadi sebagian orang yang beriman yang melakukan dosa besar, ada yang Allah kehendaki untuk tidak mengampuni dosanya, sehingga tidak langsung masuk ke surga, tetapi masuk ke mana? Ke neraka dulu, kemudian baru masuk ke dalam surga. Maka illa di sini istisnanya, kembalinya bukan kepada khalidina fiha madamati samawati wal ard, tetapi illa di sini adalah wa ammal ladina suidu fa fil jannah. Jadi orang-orang yang bahagia itu maka langsung di surga. Illa masya'a rabbuka, kecuali orang yang Allah kehendaki tidak langsung masuk ke surga. Maka ma di sini artinya man. Illa masya'a rabbuka, illa man sya'a rabbuka, kecuali orang yang Allah kehendaki tidak langsung masuk ke mana? Ke surga. Kan dalam bahasa Arab ya, yang namanya fa di samping kedudukannya sebagai jawab syarat ya, fa juga menunjukkan kepada ta'kid, artinya prosesnya langsung. Nah maka orang yang berbahagia yaitu orang yang beriman, mereka langsung ke surga, artinya tidak melalui apa? Azab neraka. Illa masya'a rabbuka, kecuali orang yang Allah kehendaki untuk mengalami proses apa? Neraka dulu. Yaitu orang beriman yang melakukan dosa besar dan Allah tidak mengampuninya, maka masuk neraka dulu. Maka illa masya'a rabbuka pada pengertian yang kedua, yaitu pengecualian sebagian penduduk surga tidak langsung berbahagia di surga, tetapi melalui proses azab dulu di neraka karena ada dosa besar yang belum diampuni. Ini pun tidak menunjukkan kepada adanya batasan waktu bagi apa? Bagi kekekalan surga dan penduduknya. Jadi ayat ini sama sekali tidak menunjukkan kepada bahwa surga dan penduduknya ini akan mengalami batasan waktu sehingga binasa pada suatu saat. Tidak. Sehingga kita lihat pada akhir ayat, ato'an ghairu majdud, bahwa surga ini merupakan anugerah dari Allah Ta'ala, ghairu majdud, yang tidak terputus, tidak berhenti. Maka tidak terputus atau tidak berhenti menunjukkan kepada apa? Kekal. Sebab kalau tidak kekal, maka berarti terputus. Sementara ayat ini mengatakan ghairu majdud, tidak akan terputus. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, surga dan neraka sudah ada, apakah surga dan neraka sekarang ada penghuninya? Ya. Pertanyaan apakah surga dan neraka sekarang ada penghuninya, andaikan dimaksudkan dengan penghuni ini adalah manusia dunia sekarang, manusia yang hidup di dunia ini, maka jawabannya ya belum. Karena ini akan dimasuki kapan? Kelak di negeri akhirat. Tetapi belum dihuni oleh manusia ataupun surga, belum dihuni oleh manusia baik surga maupun neraka, ini tidak meniadakan adanya kunjungan. So, kalau berkunjung bukan menghuni ya. Karena diceritakan dalam sebuah hadis bahwa mereka yang mati syahid, maka mereka itu akan berada pada apa? Tembolok burung hijau yang senantiasa terbang di mana? Di surga. Terbang di surga. Maka kalau ditanya tentang penghuninya dari manusia di dunia ini, kita jawab ya belum. Belum ada. Tetapi tidak meniadakan adanya kunjungan manusia yang sudah mati dalam keadaan syahid untuk mengunjungi apa? Surga dengan kehendak Allah Ta'ala. Adapun kalau ditanya tentang penghuni yang lain, maka ya wallahu alam, di surga sudah ada apa? Penghuni ya, seperti istana, kemudian bidadari, sudah ada. Ini kata-kata penghuni ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, sekarang kita kembali kepada lanjutan pembahasan tentang usul dinil jahiliyah, tentang landasan-landasan pokok agamanya orang jahiliyah. Bahwa orang-orang jahiliyah mereka membangun agamanya ini dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang mereka pegang. Kita katakan bahwa dalam kitab Masail Jahiliyah ini ada 9 diantaranya. Di antara usul tersebut ada 9 yang disebutkan dalam kitab Masail Jahiliyah ini. Dan banyak usul yang juga disebutkan dalam Masail Jahiliyah ini, tetapi 9 ini yang disebutkan secara intinya. Dan sesungguhnya Masail Jahiliyah ini juga adalah menggambarkan tentang beragamanya orang-orang jahiliyah. Ya, kita sudah membahas 5 ya. Sekarang kita masuk kepada pokok yang ke-6 dan ini merupakan masalah yang ke-9 dalam Masail Jahiliyah. Qala al-muallif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi kitabihi Masail al-Jahiliyah. Al-mas'alatut tasi'ah, masalah yang ke-9. Iktida'uhum bifasaqatil ulama'i wajuhalil ubadi. Bahwa di antara pokok landasan beragamanya orang-orang jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iktida'uhum, mengikutinya mereka, bifasaqatil ulama'i, terhadap ulama yang fasik, wajuhalil ubadi, dan ahli ibadah yang bodoh. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa di antara landasan beragamanya orang-orang jahiliyah itu adalah mereka membangun agamanya itu berdasarkan mengikuti ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Bodoh artinya bahwa melakukan ibadahnya itu tidak di bawah bimbingan ilmu. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala dalam syarahnya, min masailil jahiliyah al istidlalu bi fasaqatil ulama wal fasik huwa al khariju an taatillahi fi ilmihi wa amalihi wa fasaqatul ulama hum alladziina la ya'maluna bi ilmihim aw yaquluna 'ala allahil kadhiba wa hum ya'lamun bi ay yaqulu hadza halalun wa hadza haramun wahum ya'lamuna annahum kadhibun min ajlil wusuli ila rogobatihim wattiba'il ahwa tahta midhullatin annahum ulama wan nasu yathikuna fihim. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, di antara masalah jahiliyah adalah berdalil dengan perkataan ulama yang fasik. Apa arti fasik? Siapakah orang yang fasik? Orang yang fasik, al-khariju an ta'atillah fi ilmihi wa amalihi. yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dalam ilmunya dan amalnya. Jadi orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, baik dalam ilmu maupun dalam amal. Artinya orang yang tidak mentaati Allah itu adalah orang fasik, orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang melanggar perintah dan larangan Allah, itulah orang fasik. Wa fasaqatul ulama, kemudian beliau mengatakan, dan ulama yang fasik itu, kalau tadi pengertian fasik secara umum, sekarang lebih dihususkan kepada kelompok ulama, bahwa ulama itu ada ulama yang fasik. Siapakah ulama yang fasik? Alladzina la ya'maluna bi ilmihim, adalah mereka yang tidak mengamalkan atau mereka yang tidak beramal dengan ilmunya. Jadi mereka yang memiliki ilmu tetapi amalannya ini tidak berdasarkan kepada ilmunya. Apa yang dikatakannya ini bertolak belakang dengan ilmu yang dimiliki. Apa yang dikerjakannya ini bertolak belakang dengan ilmu yang dia ketahui. Aw yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, atau mereka berkata atas nama Allah sebuah kedustaan, wa hum ya'lamun, padahal mereka itu tahu bahwa itu adalah dusta. Jadi mereka mengatakan ini adalah hukum Allah, halal. Ya. Padahal mereka tahu Allah mengharamkannya. Tapi mereka mengatakan ini adalah berdasarkan hukum Allah. Jadi mereka berdosa atas nama Allah dan mereka tahu bahwa mereka apa? Berdusta. Nah, kata beliau, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, bahwa di antara motivasi ulama fasik ini sehingga mereka melanggar ilmu mereka adalah min ajli al-wusul ila rogobatihim wa tiba'il ahwa, adalah untuk menggapai apa yang mereka inginkan berupa kenikmatan dunia, harta, kedudukan, jabatan, pujian dari manusia, wa tiba'il ahwa, dan karena mengikuti apa? Hawa nafsu. Dan lebih tragisnya lagi adalah tahtami dzallah annahum ulama. Jadi mereka melanggar ilmu dan mereka berdusta terhadap ilmu mereka adalah di bawah payung sebutan mereka sebagai ulama. Jadi berdustanya ulama ini laris manis ya. Kenapa? Wannasu yathiquna fihim. Karena kalau punya label ulama, orang itu percaya. Nah, yang penting dikatakan oleh ulama, kita tenang. Sehingga ulama ini dengan bebas, dia memayungi dirinya dengan label ulama, sehingga dia bebas apa? Berdusta dan menyesatkan apa? Manusia. Nah ini yang dimaksud dengan fasaqatul ulama. Jadi inti dari ulama yang fasik itu adalah ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Jadi mereka tahu ilmunya, tetapi ucapan dan amalan dia ini bertolak belakang dengan ilmunya. Sampai-sampai mereka apa? Berani berdusta. Dan mereka tahu bahwasanya mereka apa? Berdusta. Kemudian tentang juhalul ibad, ya, Syekh Saleh Fauzan mengatakan wafasaqatul ubbad, ya bukan ibad, wafasaqatul ubbad humul ladina ya'maluna bighairi ilmin wan nasu yathiquna fihim yaqulun haula'i salihun. Adapun ahli ibadah yang fasik yang dikatakan oleh Imam Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, juhalul ubbad, adalah mereka yang beramal tapi tidak dengan ilmu. Jadi mereka beramal tetapi amalnya tidak berdasarkan ilmu. Tetapi tragisnya wannasu yathiquna fihim, orang-orang jahiliyah dan yang semisal dengan mereka, mereka percaya dengan ahli ibadah yang bodoh dari ilmu, Apa labelnya? Labelnya bukan ulama. Yaqulun haula'i sholihun. Ini adalah orang-orang soleh. Jadi kalau ahli ilmu yang fasik, mereka mengatakan ini adalah ulama. Adapun kalau ahli ibadah yang bodoh, mereka katakan ini adalah orang soleh. Jadi ya baik ulama maupun orang soleh, ini kan menjadi teladan bagi siapa? Bagi umat. Nah, di antara kebiasaan atau di antara pokok agamanya orang-orang jahiliyah, bahwa agama mereka didasarkan atas mengikuti dua kelompok ini. Mengikuti yang ulama yang fasik dan mengikuti abid, ahli ibadah yang jahil. Fa'ata biqaulihi. Maka Nabi datang membawa firman Allah Ta'ala. Ini dalam matan ya, kembali ke matan. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ahbar. Ahbar ini ulama. Ahbar ini adalah ulama, yaitu mereka yang punya ilmu. Dan istilah ahbar ini kebanyakannya digunakan untuk ulamanya orang-orang Yahudi. Jadi kata-kata ahbar dalam Al-Quran kebanyakan ini dimaksudkannya adalah apa? Ulamanya orang-orang Yahudi. Warruhban, dan kebanyakan dari ruhban. Ruhban itu adalah ahli ibadah. Dan kata-kata ruhban ini banyak diistilahkan dalam Al-Quran untuk para pendeta apa? Nasrani. Layakuluna amwalan nasi bil batil. Kebanyakan dari ahbar dan ruhban ini adalah benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada musyrikin, juga kepada kita orang-orang yang beriman, bahwa jangan asal mengikuti ulama, jangan asal mengikuti ahli ibadah. Sebab ulama itu ternyata ada ulama yang fasik, yaitu ulama yang suka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ulama yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Yaitu siapa? Ulama yang berkata dan berbuat tidak berdasarkan ilmunya, tidak berdasarkan yang benar. Jadi apa yang dia sampaikan adalah mendustai terhadap ilmu yang dia ketahui. Tujuannya ya untuk kecintaan dunia mereka, untuk makan. Ya, kalau mendengar istilah untuk makan, ya di dunia sekarang ini jadi satu permasalahan yang semua orang tunduk. Mau berbicara apa? Sekarang kita mau, misalkan pemerintah mau memberantas PSK misalkan, atau WTS, maka WTS dan PSK protes, demo. Kalau kami tidak diizinkan, kami mau makan apa? Pabrik rokok ini kalau dibubarkan oleh pemerintah, mereka demo. Mereka demonya apa? Kami mau makan apa? Ya seolah-olah persoalan makan ini melegalkan semua hukum, menghalalkan yang haram. Jadi kejadian jahiliyah seperti ini terus terulang sampai hari ini, dan sampai kapanpun akan terus terjadi. Nah, kita jangan seperti itu, bahwa kepentingan makan dan minum kita, Allah telah sediakan jalan yang hak, sebagaimana juga di situ ada jalan yang batil. Maka tempuhlah jalan yang hak. Fa inna ardallahi wasi'ah. Ya, bahwa bumi Allah ini luas dan rizki Allah ini luas. Yang halalnya lebih banyak daripada yang haramnya. Dan ayat ini juga menunjukkan tentang keberadaan siapa? Ahli ibadah yang fasik, yang juhal. Di mana dia ahli ibadah, tetapi dia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Jadi dengan label kesolehan yang diberikan oleh orang-orang kepadanya, dia dengan seenaknya mengatur agama ini. Dan orang-orang mengikutinya karena dia orang soleh. Dia juga dengan seenaknya menghalangi manusia dari jalan Allah. Kenapa? Ya, dengan label kesolehannya, dengan mudahnya dia menetapkan ini ibadah, kita lakukan dan sebagainya. Ini adalah kebaikan, walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, dengan adanya bid'ah yang mereka lakukan karena mereka beribadah bukan di atas dasar ilmu, maka ini adalah menghalangi manusia dari apa? Jalan Allah taala. Karena jalan Allah taala ini adalah syariahnya. Jalan Allah taala ini adalah nur, cahaya ilmu yang ditunjukkan Quran dan sunnah. Jalan Allah ini adalah sunnatur Rasulillah. Apa yang diajarkan, diamalkan dan disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalil yang menunjukkan kepada masalah yang ke-9, dan ini kaidah atau usul yang keberapa? Ke-6. Ini surat At-Taubah ayat 34 yang tadi kita baca. Ya. Di mana ayat ini menunjukkan tentang asas beragamanya orang jahiliyah adalah mengikuti ahbar dan ruhban yang fasik, yang suka memakan harta manusia dengan cara batil dan menghalangi manusia dari jalan Allah yaitu kebenaran. Ahbar adalah dengan berdusta padahal dia tahu ilmunya. Ruhban adalah dengan menyesatkan sebab memang mereka tidak punya apa? Ilmu. Dan sekaligus ayat ini adalah apa? Melarang kita untuk mengikuti metode orang jahiliyah ini. Maka masalah yang ke-9 atau pokok yang ke-6 ini masih berkaitan dengan masalah sebelumnya tentang taklid. Dan kita telah mengatakan bahwa di antara asas orang jahiliyah dalam beragama adalah taklid. Sehingga taklid ini hukumnya apa? Haram, terkecuali dalam beberapa kondisi yang dibolehkan yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian dalam ya, surat At-Taubah ayat 31, mundur 3 ayat ke belakang ya, bahwa orang-orang jahiliyah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka adalah tuhan-tuhan dari selain Allah. Ini tentang orang-orang jahiliyah menjadikan ulama dan ahli ibadah ini sebagai tuhan tandingan bagi Allah taala. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Dzalika bi an halalu lahumul haram fa ata'uuhum wa harramu 'alaihimul halala fa ata'uuhum. Fasaru bidzalika arbaban min dunillah wal iyad billah." Bentuk menjadikan ulama dan ahli ibadah menjadi tuhan selain Allah adalah manakala ulama dan ahli ibadah itu menghalalkan bagi mereka apa yang Allah haramkan, maka mereka mengikuti ulama dan ahli ibadah tersebut. Dan manakala mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka pun mengikuti ulama dan ahli ibadah tersebut. Kemudian ya beliau mencontohkan ya. Wal ana idza sara lil wahid ragbatun fi syai qala hadza afta bihi fulan duna nadhrin ila mustanadihi minal kitabi was sunnah taqulu hadhil fatwa khata yaqul ma alayya madama qad afta bihi fulan. Ini juga jadi peringatan bagi kita ya. Karena ini ya seorang salafi pun kita tidak mentazkiyah diri kita ya. Cuma kita berusaha untuk menjadi seorang salafi, orang yang mengikuti salafus soleh. Itu bukan berarti terbebas dari sifat-sifat jahiliyah. Sehingga mungkin seorang ahlu sunnah dalam dirinya ada sedikit atau sebagian dari sifat-sifat jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pernah mengatakan innaka imruun fika al-jahiliyah. Sesungguhnya engkau seseorang yang pada dirimu masih ada sifat jahiliyah. Itu Rasulullah katakan kepada salah seorang sahabat. Andaikan sahabat saja pada dirinya ya, karena memang tidak ada manusia yang suci. Ada sebagian sifat jahiliyah, maka kita pun sama. Maka kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindarkan itu. Ini beliau contohkan, Syekh Saleh Fauzan mencontohkan di sini. Sekarang idza sara lil wahid rugba fi syai, apabila ada seseorang mencintai sesuatu, maka dia beralasan hadza afta bihi fulan, ini telah difatwakan boleh oleh seseorang. Ya, kemudian dia menyebutkan nama orang alimnya atau ahli ibadahnya, si fulan telah memfatwakan boleh. Duna nadhorin ila mustanadihi minal kitabi was sunnah, tanpa melihat kepada sandaran dari Al-Quran maupun sunnah. Taqulu lahu, apabila kamu katakan kepada orang tersebut hadhil fatwa khata, fatwa orang alim tersebut, fahwa fatwa ahli ibadah tersebut adalah salah. Karena ini bertentangan dengan ayat ini, bertentangan dengan hadis ini, dan bertentangan dengan pemahaman sahabat ini. Yaqul ma alayya, tidak ada salah bagiku untuk mengikutinya. Mada maqad afta bihi fulan, selama memang telah difatwakan oleh seorang ulama. Nah, maka ini termasuk kebiasaan siapa? Orang jahiliyah. Kita pun sama seperti begitu. Jadi kalau dikatakan kepada kita, ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini penjelasannya dari para ulama, kita jangan mengatakan, tapi Ustadz Pulan juga berfatwa begini. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu marah besar ya, ketika beliau mengatakan bahwa dalam haji itu ada tamattu. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar mereka tidak melakukan haji tamattu. Maka Ibnu Abbas marah. Beliau mengatakan kada ayyan zila al-hijaratu minas sama, hampir saja akan turun hujan batu dari langit. Aqulu qala Allahu wa rasuluhu wa taquluna Abu Bakrin wa Umar. Aku katakan ini kata Allah dan Rasulnya, kalian malah menyanggahnya, ini kata Abu Bakar dan Umar. Sekelas Abu Bakar dan Umar saja masih ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka apalagi siapa yang di bawah. Jadi ya, kita pun ketika mendengar fatwa atau penjelasan dari salah seorang ustadz atau salah seorang syekh, sebagai seorang alim, sebagai talibul ilm, sebagai orang yang mencintai ilmu dan ingin menjauhkan diri dari prinsip jahiliyah, ya kita tidak mencerna secara membabi buta. Kita tidak menerima secara membabi buta, dan kita pun tidak membela secara membabi buta, apalagi ketika jelas di hadapan kita ada dalil yang berseberangan. Adapun ahli ilmunya, kalau mereka adalah ahli ilmu yang hak, bukan ulama yang fasik, maka itu adalah ijtihad mereka. Mereka mendapatkan pahala satu pahala apabila mereka salah dalam berijtihad, dan dua pahala apabila mereka benar dalam ijtihadnya. Nah, kita tidak mendapatkan pahala dari mengikuti ijtihad ulama yang salah. Manakala kita tahu apa kesalahannya. Ya. Nah, kemudian dalil lain yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah ke-9 tentang kebiasaan jahiliyah mengikuti ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil, ini surat Al-Maidah ayat 77. La taglu fi dinikum ghairul haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. La taglu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan di dalam agama kalian. Artinya bersikap melampaui batas. Ghairul haqqi, itu tidak benar. Jadi sikap berlebihan dalam beragama itu tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok orang. Qad dhallu min qablu, mereka itu telah sesat sebelumnya, sesat pada dirinya. Orang sesat itu yang apa? Yang tidak memiliki ilmu. Wa dhallu katsira, dan mereka pun apa? Menyesatkan banyak manusia. Jadi dirinya sesat juga menyesatkan orang lain. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini ayat ini berbicara tentang mereka yang tidak memiliki ilmu, kemudian oleh orang-orang jahiliyah dijadikan sebagai panutan dan tuntunan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan mengikuti mereka. Mereka itu sudah sesat karena mereka tidak punya ilmu. Walaupun mereka dilabeli orang soleh karena zahirnya rajin beribadah, tapi ibadahnya itu dalam timbangan benar atau tidak. Kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya, jangan diikuti orang-orang tersebut. Ya, sehingga jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, siapa yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah ulama Rabbani. Ya. Adalah ulama mereka yang berilmu dan beramal sesuai ilmunya. Apa yang diajarkan adalah sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Apa yang diamalkan adalah sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Tidak membodoh-bodohi umatnya. Tidak mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya. Juga ahli ibadah yang soleh. Ahli ibadah yang soleh adalah mereka yang beribadah dengan bimbingan ilmu. Dan ibadah yang solihah itu adalah ibadah yang mengumpulkan dua syarat. Ibadah yang solihah adalah ibadah yang mengumpulkan dua syarat. Yang pertama apa? Bahwa ibadah tersebut khalison lillah. Ibadah yang dibangun di atas keikhlasan, kemurnian. Kemurnian ibadah kepada Allah Ta'ala. Yaitu ibadah dalam keadaan bertauhid. Yang kedua apa? An yakuna ala wifki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya ya, orang-orang yang memiliki sifat jahiliyah dari ahlu bid'ah sekarang, mereka itu orang-orang yang tidak konsisten dengan perkataan mereka. Andaikan begini, ada seseorang sholat zuhurnya itu tidak cuma 4 rakaat, tapi setelah selesai 4 rakaat sholat zuhur lagi. jadi 8 rakaat. Setelah itu sholat duhur lagi, jadi 12 rakaat. Kira-kira kita tanya ke ahli bid'ah yang ada sifat jahiliyah ini, itu orang soleh bukan? Maka dia akan mengatakan, enggak, itu bukan orang soleh. Di mana-mana juga sholat duhur cuma sekali, yaitu 4 rakaat. Enggak boleh diulang-ulang. Kalau kita tanya kenapa, wong dari sananya juga 4 rakaat, sekali enggak diulang-ulang. Tapi kalau ada orang yang ketika masuk masjid atau setelah selesai sholat yang 5 waktu, kemudian dia sholat mengelilingi dinding-dinding masjid, sini sholat, pindah terus, setiap pojok masjid disolatin. Kalau ditanya kepada orang awam, orang itu soleh enggak? Dia jawab, Pak, soleh banget. Jadi enggak cuma soleh tapi pakai banget. Kenapa? Rajin sholatnya, setiap sudut masjid dia sholatin. Apalagi pakaiannya, pakai sorban, dijubah dan sebagainya. Padahal kalau dikembalikan, diusut kepada akar permasalahannya, bahwa yang sholat zuhurnya diulang-ulang, akar permasalahan kenapa dibenci oleh manusia, oleh orang-orang, adalah karena tidak ada contohnya di Rasulullah. Sementara yang tadi, yang prakteknya berbeda ini, kalau diusut permasalahannya, ada enggak contohnya di Rasulullah? Jawabannya, tidak ada. Kalau akar permasalahannya sama, kenapa kemudian hasil hukumnya jadi berbeda? Ya, kalau rumusannya 2x2 itu adalah 4, ya dimanapun 2x2 mesti 4. 2x3 itu adalah 6, ya, kecuali pada tukang foto. Ya. 2x3 bukan 6, ya. Tapi 2x3 5.000. Ya. Karena mereka bukan rumusan matematika. Ya, jadi jemaah sekalian, ulama itu ada ulama rabbani, ada juga ulama yang fasik. Kemudian ahli ibadah, ada ahli ibadah yang soleh, ada ahli ibadah yang fasik. Sehingga pesan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, fala yagtarru bil alimi wala bil abidi hatta yakuna kullun minhuma mustaqiman ala dinillahi azza wa jalla. Maka jangan tertipu dengan label alim dan label abid. Jangan tertipu dengan orang alim dan ahli ibadah, sehingga masing-masing dari keduanya adalah lurus di atas agama Allah. Siapa orang alim yang kita terima? Adalah orang alim yang menyampaikan ilmu Allah dan Rasulnya. Siapa ahli ibadah yang kita ikuti? Ahli ibadah yang kita ikuti adalah mereka yang beribadah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang ke-10, dan ini menjadi pokok yang ke-7, ya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mas'alatul 'ashirah, masalah yang ke-10. Al-istidlalu 'ala butlaniddini biqillati afhami ahlihi wa 'adami hifdzihim. Orang-orang jahiliyah, mereka membangun agamanya dengan berdalil terhadap, jadi berdalil terhadap batilnya agama dengan sedikitnya pemahaman pengikut agama tersebut. Dengan sedikitnya pemahaman pengikut agama tersebut dan ketidakmampuan mereka dalam menghafal. Ini terjemah secara letterlek ya. Al-istidlalu ala butlanid-din, berdalil atas atau terhadap batilnya agama, biqillati afhami ahlihi, dengan sedikitnya pemahaman para pengikutnya, wa adami hifzihim, dan tidak hafalnya mereka. Artinya begini, bahwa orang-orang jahiliyah, kenapa mereka menolak terhadap ajaran Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian juga orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka menolak dakwahnya para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Maka di antara alasan penolakan mereka, bahwa yang mengikuti nabi dan rasul tersebut adalah orang-orang yang lemah pikirannya. Jadi mereka yang bukan ahli pemahaman yang tinggi, bukan orang-orang yang kuat dalam hafalan ilmu. Itu kata mereka. Hal ini seperti yang dikatakan oleh umatnya atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu ayat dalam surat Hud ayat 27. Surat Hud ayat 27. Di mana kaum Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh menyampaikan dakwah kepada mereka, mereka menolak dakwah Nabi Nuh dengan alasan, "Wa ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi." Wa ma naraka, dan kami tidak melihat engkau wahai Nuh, ittaba'aka, telah mengikutimu, illal ladzina hum aradiluna, kecuali mereka yang di kalangan kami itu adalah orang-orang yang lemah, badiyar ra'yi, yang tidak memiliki pandangan atau pendapat. Ya, kenapa? Karena yang menentang dakwah Nabi Nuh itu ternyata tokoh ya, para pemuka kaum. Rata-rata yang menentang dakwah para nabi itu adalah waqalal mala'u min qaumihi, dan berkatalah tokoh-tokoh dari kaumnya. Tokoh di sini maksudnya bukan tokoh dalam pandangan Allah, tetapi tokoh dalam pandangan manusia. Manusianya manusia yang mana? Manusia jahiliyah ya. Tokoh dari sisi apa? Pertama, tokoh dari sisi duniawi, orang-orang kaya. Memang sejak dulu manusia tercipta dalam keadaan mencintai harta, sehingga orang yang punya kelebihan harta itu dijadikan tokoh. Sampai sekarang juga sama kan. Kalau dengan orang yang tidak berharta ngomongnya apa? Biasa-biasa aja. Tapi kalau sama orang yang berharta, bapak lagi. Jadi beda dari sisi sikap, pembicaraan beda. Karena memang orang yang berharta itu ditokohkan, karena manusia memang tercipta dalam keadaan mencintai harta. Jadi yang pertama yang ditokohkan adalah dari sisi apa? Harta, orang-orang yang kaya. Kemudian yang kedua, tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai ikutan oleh orang-orang jahiliyah ini adalah para pejabat, penguasa. Dan rata-rata ya yang menentang dakwah para nabi dan rasul ini penguasa. Nabi Musa yang menentangnya siapa? Bapak angkatnya kan? Fir'aun. Kemudian siapa? Nabi Ibrahim yang menentangnya siapa? Namrud. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menentangnya siapa? Ya, pimpinannya Abu Jahal, dan Abu Jahal itu pemimpin, orang yang ditokohkan, orang yang dianggap sebagai pejabat ya, tempat berkonsultasi dan bertanya hukum orang-orang jahiliyah. Nah, ketika tokoh-tokoh ini dari sisi pertama penguasa, kemudian harta, kemudian ahli pemikir di antara mereka, seperti di zaman Fir'aun itu siapa? Korun ya. Korun, kemudian Haman ya. Korun adalah tokoh dari sisi harta, kemudian Haman tokoh dari sisi apa? Pemikiran, strategi perang ya. itu menolak dakwah para nabi dan rasul, sementara yang mengikutinya itu bukan orang-orang itu. Maka mereka berdalil dengan apa? Untuk menolak adalah berdalil bahwa yang mengikuti nabi dan rasul adalah orang-orang yang lemah di antara mereka, bukan tokoh dalam harta, bukan juga tokoh dalam kekuasaan, bukan juga tokoh dalam apa? Pengetahuan. Dan yang menolak dakwah nabi dan rasul itu justru adalah tokoh-tokoh, tokoh harta, tokoh kekuasaan, dan tokoh pengetahuan. Nah, ini adalah landasan beragamanya orang jahiliyah. Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam syarah ini mengatakan, fayu'ayyiruna atba'ar rusuli bi'annahum ma'indahum fahmun wala hadakun lil umuri wala indahum bu'du nazarin. Maka orang-orang jahiliyah mereka mencela terhadap pengikut para rasul dengan mengatakan bahwa mereka itu tidak memiliki pemahaman, mereka itu tidak memiliki kecerdasan dalam menghadapi permasalahan, mereka itu orang-orang yang tidak memiliki pandangan yang jauh. Kemudian beliau mengatakan, Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, wala syakka annal ulama al-amilina hum afdalun nasi ba'dar rusuli alaihimus salatu wassalam. Wa fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Tidak diragukan lagi bahwasanya ulama amilun, ulama rabbani, ulama yang mengamalkan apa? Ilmunya, yang mengajari manusia sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan kepada rasulnya. Mereka adalah seutama-utamanya manusia setelah para rasul. Dan keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah tapi tidak berilmu, kafadlil qamari ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan bulan atas kawakib, yaitu planet-planet yang di langit atau bintang-bintang yang di langit. Ya, ketika bulan ini bulan purnama, ya, maka yang dipuji orang, yang dikagumi orang, bulan, bukan apa? Bintang. Kemudian yang menerangi jalan juga adalah bulan purnama. Sehingga bulan purnama ini indah pada dirinya dan menjadikan indah sesuatu yang lain. Beda dengan bintang. Bintang itu indah untuk dirinya sendiri saja. Fala yutanaqqas al ulama wa yattahimhum bi qasrin nadhri wa adamil fahmi illa man huwa shabihun bi ahlil jahiliyah. Maka jangan mencela ulama dan jangan menuduh mereka dengan pendeknya pandangan dan pemahaman mereka. Maka tidaklah mencela dan menuduh ulama dengan pendek pandangan dan sedikit pemahaman kecuali orang yang menyerupai ahlul jahiliyah. Wa biqaumi nuhin alladhi yasifuna atba'ar rusul bihadzal wasf liyunaffirun nasa anhum. Beliau katakan bahwa celaan terhadap ulama ini maksudnya adalah untuk menjauhkan manusia dari ulama ini. Jadi sungguhnya yang mereka maksud itu bukan sekedar mencela ulamanya saja, tetapi maksudnya agar orang-orang ini tidak mengikuti ulama ini. Kalau tidak mengikuti ulama ini, maka ya orang-orang tidak akan mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh ulama tersebut. Wa hadza ya'ti 'ala al-sinati ba'dinn nasil yaum. Dan ini banyak diucapkan oleh sebagian manusia pada hari ini. Yaquluna ha'ula'il ulama ulama uhaid wa nifas wa ulama ahkamil istijmar. Di mana orang-orang sekarang mereka membelikan celaan terhadap ulama dengan label ulama itu hanya ulama haid dan nifas saja. Ulama itu hanya ulama hukum-hukum bersuci dari apa? Buang air kecil dan buang air besar. Ulama juz'iyat, ulama hanya sebagian-sebagian masalah saja. Ulama fikih. Wala ya'rifuna fikhal waqi. Ulama itu tidak mengetahui fikih waqi. Wa fikhul waqi indahum umurus siyasiyah wa thawroh alul bulat. Dan yang dimaksud fikih waqi yang dibanggakan oleh mereka, sehingga ulama dicela bahwa ulama kita ini tidak memiliki fikhul waqi, maksud mereka adalah masalah politik dan apa, pergerakan pemberontakan terhadap penguasa. Ini kan banyak ini. Saya pernah berbicara dengan beberapa orang ya. Ulama salafi itu warrokun ya. Ulama yang hanya membolak-balik kitab saja. La yafhamun al-waqi, tidak tahu kenyataan yang terjadi sekarang itu apa. Bahkan saya pernah ngisi di sebuah masjid ya. Di situ saya ngisi, kemudian dari tokoh partai, menurut mereka partai Islam ya, itu juga ngisi ya, ketua DPC-nya. Kemudian satu lagi adalah kiai dari salah satu ormas. Jadi tiga ini ngaji. Kemudian yang dari ormas ini dicoret dari jadwal. Saya nanya kepada pengurusnya, kenapa diberhentikan? Dia bilang apa? Dia mah ajengan haid. Hanya membahas haid, nifas, terus aja yang begitu katanya. Kita ini sekarang hidup di zaman apa katanya? Saya sudah ngerti. Jadi mereka yang menjadi hakim, kita mahkumnya. Jadi kita yang berceramah ini dinilai sesuai enggak dengan keinginan mereka. Kalau sesuai, dilanjutkan. Kalau tidak, maka dicoret dengan berbagai alasan. Akhirnya ya setelah itu saya melihat ada apa namanya, pergolakan antara pengurusnya. Maka dengan secara baik saya sendiri akhirnya mengundurkan diri daripada dipecat ya. Kemudian yang bertahan ya dari partai ya, yang kata mereka Islami ini, karena senang ya. Yang dibicarakannya apa? Tentang politik, tentang siasat. Yang saya tahu bahwa kemudian Ustadz ini jadi anggota dewan, sementara mereka yang mengaguminya, ya jangankan anggota dewan ya, jadi pengurus partai pun tidak, hanya jadi penonton saja. Jadi apa artinya ngaji seperti begitu? Kita itu ngaji bukan nonton sepak bola. Hanya kagum kepada pemainnya tanpa bisa bermain. Kita ngaji itu adalah untuk apa? Li raf'il jahli anin nafsi wa anil ghair. Kita ngaji ini untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, juga untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi ngaji ya ke Al-Furqan atau ke Cipaganti jangan hanya untuk nonton ustadznya. Jangan hanya untuk sekedar mengagumi bagus kata-katanya, bukan. Bagus kata-kata kalau seandainya ilmunya tidak kita pahami dan kita tidak kita mengerti, untuk apa? Tetapi ambil ilmunya, jadikan itu menjadi ilmu kita, kemudian sampaikan kepada orang lain. Sehingga ya kalau nonton bola yang bagus itu nonton bola sehingga bisa main dan bisa mengajarkan main. Tapi bukan berarti saya menganjurkan jadi pemain bola ya. Ini sebagai contoh saja ya. Kebanyakan orang sekarang ngaji itu seperti nonton bola, hanya sekedar mengagumi ustadznya saja, dai-nya saja, bukan mengambil ilmunya, apalagi untuk bisa jadi orang alim seperti dia. Ya, kita tidak boleh seperti begitu. Ya, jadi orang-orang jahiliyah di antara prinsip beragama mereka untuk menyatakan salah terhadap sebuah pemahaman, salah terhadap sebuah ilmu yang disampaikan adalah dengan melihat siapa pengikutnya. Kalau yang mengikutinya itu bukan tokoh, maka mereka mengatakan itu adalah salah. Tokoh dalam artian apa yang ditokohkan oleh mereka. Nah, sekali lagi kita sampaikan bahwa kebenaran tidak ditimbang oleh orang-orang, tetapi orang-orang itulah yang ditimbang dengan kebenaran. Ini adalah merupakan kaidah al-haqqu la yuzanu birrijal wa innama yuzanur rijalu bil haqqi. Kebenaran tidak ditimbang oleh orang-orang, tetapi justru orang-orang ditimbang dengan kebenaran. Ini disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarah kitab ini. Ya, kalau ada orang yang ngomong gitu, apa jawaban kita? Ustadz antum itu hanya ustadz fikih saja, ustadz akidah saja. Ustadz kami itu fikihnya iya, akidahnya iya, politiknya pun bagus. Kira-kira jawaban antum apa? Ya, iya-iya saja, bagaimana? Kita kalau mendengar sebuah perkataan yang batil, kita jangan diam. Karena Rasulullah SAW mengatakan as-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam saja dari menyampaikan kebenaran, tahu itu kebatilan tapi diam aja, syaitanun akhras, itu adalah setan yang bisu. Ya, walaupun bisu tapi setan ya. Jadi nggak boleh diam, omongkan saja. Tapi ngomong di sini bukan berarti menyulut emosi dan sebagainya, enggak. Ya, dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jelas bahwa perkataan tersebut maksudnya adalah untuk mencela ulama dan maksudnya untuk menjauhkan umat dari ulama tersebut. Makanya kita ngomong baik-baik saja. Yang dimaksud politik oleh Bapak ini apa? Apakah yang dimaksud politik oleh Bapak itu adalah politik partai? Politik maksudnya adalah demo, turun ke jalan, atau apa? Kalau disebut politik Islam, maka yang namanya ulama itu ya belum sampai kepada label ulama al-allamah kalau belum mengerti politik Islam. Karena Islam pun mengajarkan apa? Politik, bagaimana mengatur hubungan antara al-hakim wal-mahkum. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau punya risalah ya, tentang apa? Hukum yang mengatur antara hakim dengan mahkum. Itu politik bukan? Politik bukan itu. Politik kan? Politik itu kan sesuatu yang mengatur bagaimana terjalinnya hubungan antara penguasa dan rakyatnya. Ulama itu tahu. Jadi yang dimaksud Bapak apa? Anehkan yang dimaksud adalah aturan Islam dalam masalah mengatur bagaimana pemerintah dengan rakyatnya. Maka ya ulama itu tahu, karena itu diajarkan di dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Taimiyah ya, punya kitab As-Siyasatus Syar'iyyah. Nah, coba sekarang Bapak mau bertanya apa tentang masalah politik ini? Mudah-mudahan saya sudah beberapa tahun ngaji di Cipaganti dan Al-Furqan bisa menjawab pertanyaan Bapak yang berkaitan dengan politik. Silakan. Ini saya baru muridnya loh. Kalau saya bisa menjawab, apalagi guru saya baik-baik saja menyampaikannya ya. Tapi kalau yang dimaksud oleh Bapak politik itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi adalah apa? Siasah yang batil, kemudian thawroh, yaitu pemberontakan dan sebagainya. Maaf, itu dalam Islam dilarang. Dalilnya begini, Pak. Maka mungkin orangnya akan mengatakan, muridnya saja sudah bisa, apalagi gurunya. Gurunya masih guru biasa, apalagi syekhnya. Ya. Jadi bagaimanapun caranya, kita jangan diam ketika apa? Ya, ulama itu di apa? Direndahkan martabatnya. dima'ul ulama masmumah. Darah para ulama itu apa? Beracun. Jadi yang mengganggu ulama akan terkena racun. Ya, karena sesungguhnya merendahkan ulama sama dengan merendahkan apa? Kebenaran yang ingin disampaikan. Tidaklah orang itu bertujuan mencacati ulama kecuali agar apa? Umat menjauhkan diri darinya. Ya, walaupun dari sisi kepribadian mungkin kita kurang senang dengan ustadz fulan, dengan orang alim fulan, ya. Tapi manakala dicacati kedudukannya sebagai orang alim, kita jangan diam. Ya, kesalahannya ya dalam satu sisi tidak ada manusia yang sempurna, kan. Tetapi kalau sudah mencacatinya, maksudnya adalah menjauhkan umat dari orang alim tersebut. Ya. Kemudian al-mas'alatani al-hadiyata asrata wa thaniyata asrata. Kemudian dua masalah yang menjadi pokok landasan beragamanya orang-orang jahiliyah. Ini pokok yang keberapa? 8 dan 9. Dan ini masalah yang ke-11 dan 12 dalam masail jahiliyah ini. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-istidlalu bil qiyasil fasidi kaqaulihim in antum illa basharum mithluna wa inkarul qiyasis sahihi wal jami'u li hadza wa ma qablahu adamu fahmil jami'i wal fariqi. Masalah yang ke-11 dan ke-12. Di antara pokok landasan beragamanya orang-orang jahiliyah adalah al-istidlalu bil qiyasil fasid. Mereka berdalil dengan kias yang fasid, kias yang rusak. Wa ingkarul qiyasis sahih, dan mereka mengingkari kias yang benar. Jadi kias yang salah, kias yang rusak justru dijadikan dalil oleh mereka, dan kias yang benar ini justru apa? Diingkari oleh mereka. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini maka dapat kita pahami bahwa kias itu sesungguhnya adalah salah satu sandaran di dalam beragama ini. Kias ini merupakan salah satu sandaran di dalam beragama. Kias artinya menghukumi sesuatu dengan hukum yang berlaku pada sesuatu yang lain. Jadi ada sesuatu, untuk menghukuminya kita menyamakannya dengan sesuatu yang sudah tetap hukumnya. Itu namanya apa? Kias. Sehingga dalam kias ini sesuatunya ada berapa itu? Ada dua, ya. Ada sesuatu yang mau kita tetapkan hukumnya, dan ada sesuatu yang memang sudah ditetapkan hukumnya sebagai landasannya. Nah, sesuatu yang mau ditetapkan hukumnya itu namanya fara', cabang, ya. Adapun sesuatu yang sudah tetap hukumnya itu disebutnya apa? Aslun. Dia menjadi asal atau landasan untuk menetapkan hukum yang belum kita ketahui hukumnya. Dan memang kias ini dibutuhkan. Maka saya katakan, ya, melalui forum ini, salah apabila orang mengatakan bahwa salafi itu anti kias. Saya pernah mendengar dari seorang yang tadi sebelum ngaji ke sini saya nonton videonya ya. Debat antara orang ini dengan dua orang ustaz dari kita. Dimana dalam salah satu perdebatan yang bukan dengan dua ustaz kita ini. Entah di mana, di Tulung Agung atau di mana ya. Saya lupa. Beliau mengatakan bahwa di antara kesalahan Wahabi itu karena mereka tidak memegang kias. Ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Ya. Bisa kita pahami dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Perkataan beliau, orang jahiliyah itu berdalil dengan kias yang salah dan mengingkari kias yang benar. Apa yang kita pahami? Bahwa kias itu ada. Cuma kias itu ada yang benar, ada yang salah. Yang kita pegang, yang kita ikuti tentunya yang benar. Yang salahnya tidak kita ikuti. Adapun dinafikan atau ditolak secara mutlak keberadaan kias ini salah. Karena Syekh juga di sini mengatakan al-qiyasus sahih. Kias yang benar. Nah, kalau kias yang benar, mereka yang anti jahiliyah akan menerima kias yang benar. Tapi kalau semua kias ini diambil tanpa pandang bulu apakah kiasnya benar atau salah, justru itu siapa? Orang jahiliyah. Pokoknya kias deh. Mau benar atau salah pokoknya kias. Pokoknya hadis. Mau sahih, mau doi pokoknya hadis. Kan seperti begitu. Nah, sebagaimana hadis, apa kita ketika menolak hadis doib dikatakan anti hadis? Ya, kalau kita berdebat mungkin dengan orang-orang seperti itu, kemudian mereka menyampaikan hadis yang doib, kemudian kita tolak. Maaf, kami tidak bisa menerima pandangan saudara dengan sebab hadis yang saudara sampaikan adalah hadis yang lemah. Apa bisa dikatakan? Oh, kesalahan salafi itu adalah karena mereka tidak berpegang dengan hadis. Apa begitu? Ya, kita katakan hadis itu ada dua. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Yang sahih, ada yang sahih, ada yang hasan. Nah, kalau terhadap hadis yang dhaif, ya semua ulama sepakat hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujah. Tapi menolak terhadap hadis yang dhaif bukan berarti tidak berpegang kepada apa? Hadis. Kita berpegang kepada hadis yang sahih atau hasan. Demikian juga dengan kias. Maka kias itu ada dua. Ada kias fasid, ada kias sahih. Kalau orang jahiliyah, kias yang salah mereka ambil, kias yang benar mereka tolak. Nah, kalau kita yang anti jahiliyah, maka kebalikannya. Kias yang sahih kita ambil, kias yang salah kita tolak. Nah, tadi pengertian kias sudah ya. Kemudian kias ya, dari sisi kedudukan tadi sudah dijelaskan, ada kias fasid, ada kias sahih, ada kias yang salah, ada kias yang benar. Nah, kias yang salah itu apa dan kias yang benar itu apa? Maka ini perlu kepada pengetahuan tentang macam-macam kias. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala beliau mengatakan wal qiyasu 'indal usuliyyin naw'an. Dan kias menurut para ahli usul, usul fikih, naw'ani ada dua macam. Yang pertama qiyasu illatin, qiyas illah. Kemudian beliau menjelaskan tentang qiyas illah itu apa. Kemudian beliau menyambungkan wa naw'ut tsani, dan macam yang kedua minal kias dari kias, kiasus syabahi, kias syabah. Jadi kias ada dua macam. Tapi kita belum menghukumi benar dan salahnya. Yang penting dari metodologi kias ini ada dua. Pertama ada kias illah, yang kedua ada kias syabah. Nah, kias illah ini apa? Beliau katakan kiasu illatin wa huwa, yaitu ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma. Kias illah adalah menggabungkan perkara cabang kepada perkara asal. Jadi menggabungkan perkara cabang kepada perkara asal, fil hukmi, di dalam hukum. Lijami'in bainahuma, karena adanya alasan yang menyamakan antara keduanya. Jadi kias illah ini adalah menggabungkan perkara cabang dengan perkara asal. Digabungkan dalam apa? Dalam hukumnya. Jadi hukumnya sama. Menggabungkan di sini maksudnya menyamakan hukumnya antara perkara cabang dengan perkara asal, hukumnya disamakan. Apa alasannya? Lijami'in bainahuma, karena ada alasan yang menyamakan antara keduanya. Jadi ketika alasannya sama, maka hukumnya pun apa? Sama. Nah, kemudian apa kias yang sahih dan kias yang fasid pada kias illah ini? Jadi kias illah ini ada yang sahihnya, ada yang fasidnya, ada yang benarnya, ada yang salahnya. Ketika seseorang ini ingin menghukumi perkara yang baru berdasarkan perkara lama yang sudah tetap hukumnya, maka metode ini bisa benar, bisa salah. Bagaimana dia menempuh metode ini? Maka kias yang benar adalah kias yang memenuhi syarat-syarat kias yang benar. Nah, apabila syarat-syarat kias yang benar ini terlanggar, maka apa? Menjadi kias yang salah. Ya. Saya ingin bertanya, ya. Saya orang Sunda. Saya minta kepada saudara ini, tolong belikan sendal untuk saya. Pergi ke toko. Maka saudara ini, siapa namanya? Asep. Hasan. Pak Hasan ini mau beli sendal pada saya, tapi gak tahu ukuran kaki saya. Maka untuk menentukan ukuran ini, saya kan punya sendal. Punya sendal saya ini. Tapi beliau lupa melihat ukuran sendal saya, dan beliau pun ya malu untuk menanyakannya. Sekarang ketika datang ke toko, ingin menentukan nomor berapa sendal ini. Apa metode yang ditempuh? Apa yang metode yang ditempuh? Nah, maka dia akan mencari alasan untuk menentukan apa? Untuk menentukan ukuran sendal ini. Andaikan dia menempuh begini. Oh, Ustad itu kan orangnya tidak tinggi. Jangan bilang pendek. Tidak tinggi. Orangnya tidak tinggi. Kakinya tidak besar. Jangan bilang kecil. Kakinya tidak besar. Biasanya kalau orang tidak tinggi, kakinya tidak besar, ya paling ukuran kakinya yang ukuran bawah 38 lah kalau laki-laki, atau 39. Ini analogi pertama yang ditempuh. Jadi berdasarkan kepada ukuran tubuh dan ukuran kaki. Kemudian temannya ini mungkin berangkat berdua. Ustadz itu orang Sunda. Orang Sunda itu biasanya nomor sandalnya itu gede-gede loh. Jadi Pak Hasan ini dia beralasan dengan ukuran badan dan ukuran kaki, sementara ini beralasan dengan ukuran kebiasaan orang Sunda. Jadi semuanya punya apa? Alasan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah yang mau ditentukan apa? Ukuran alas kaki. Maka kalau ingin menentukan ukuran alas kaki, apakah ukuran bahasa, ukuran makanan, ukuran kebiasaan hidup itu merupakan alasan yang tepat untuk menetapkan ukuran alas kaki? ataukah ukuran kaki? Mana yang tepat? Ya. Kalau urusan sandal mudah ya. Ya, tentunya urusan kaki. Nah, maka kalau ditanya, dua orang ini berijtihad mengkias, menentukan nomor sandal. Saya nanya, apakah dua kias ini benar? Sehingga kata bapak ini, nomornya 38. Adapun yang ini, orang Sunda itu biasanya nomornya 42. Pertanyaannya, apakah kesimpulan hukum dua orang ini sama atau beda? Beda. Apakah kalau beda, semuanya dibenarkan atau ada yang benar, ada yang salah? Ada yang benar, ada yang salah. Sehingga ketika datang, wah, daripada ragu beli aja dua nomor, 38 dan 42. Datang kepada saya, apa dua-duanya akan saya pakai? Oh, kalian berdua benar. Sini 38 saya pakai sehari, besok yang 42 saya pakai. Mungkin orang menilai, ini orang agak sinting. Dalam melakukan kias ini, ketika kiasnya berbeda, maka ada yang benar, ada yang salah. Bagaimana metode yang ditempuh, proses yang ditempuh dalam analogi ini. Nah, demikian juga dengan kias. Ketika orang ini akan mengkiaskan sesuatu, maka dia akan mencari alasan-alasan. Alasan ini ada alasan yang benar dijadikan ukuran, ada juga alasan yang apa? Yang salah. Masa ngukur sandal orang itu dengan kesukuan dan bahasanya? Di mana-mana juga ngukur sandal itu dengan ukuran kakinya. Nah, maka kias yang sahih di dalam kias illah ini, manakala illah yang digunakannya ini adalah illah yang sama-sama ada dan sama-sama dijadikan landasan hukum. Jadi alasan ini pada hukum asal ada dan itu pun dijadikan landasan hukum. Sehingga ketika alasan ini pada fare cabang kita sebut dengan B itu ada dan itu menjadikan sebab terjadinya B, itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum sehingga akhirnya A dengan B disamakan. Contoh begini. Ya. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang namanya khomer itu apa? Iya, jelas hukumnya haram. Yang namanya khomer itu adalah minuman dari perasan apa? Anggur dan kurma. Jadi orang memeras anggur dan kurma, kemudian didiamkan beberapa hari sampai akhirnya timbul zat-zat khomernya yang membukannya. Ya. Karena kalau pada hari pertama, kedua, ketiga tidak. Setelah tiga hari biasanya mulai. Itu yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang khomer atau yang memabukkan apakah cuma anggur dan kurma saja? Ada yang dari nasi, ya, dari beras. Kemudian apa lagi sekarang? Ada yang dari tumbuh-tumbuhan kan? Kemudian saya dengar juga belum lama ini ada beberapa orang meninggal di mana? Di Bandung atau di mana? Ya? Yang korban dari oplosan itu? Itu katanya portas dengan apa itu? Dengan Baygon kalau enggak salah. Dioplos ya. Mungkin sudah bosan dengan homer biasa, udah portas aja sama. Emang cari mati itu. Bilang aja mau bunuh diri ya. Sudah bosan hidup. Sekarang kita ditanya. Ini ada tape diperas airnya. Sudah berhari-hari. Baunya saja sudah bikin pusing kepala. Kira-kira hukumnya apa? Halal atau haram? Ini kan tape, bukan kurma, bukan anggur. Maka kita lihat, apa alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan khamr yang dulu itu terbuat dari kurma dan anggur. Maka alasan yang dijadikan landasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Apa hadisnya? Kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khomr, dan setiap khomr adalah haram. Jadi alasan yang dijadikan landasan illah, illah itu alasan, yang dijadikan landasan oleh Rasulullah itu adalah memabukannya. Nah, sekarang kita tanya, dalam tape, air tape ini, itu ada alasan memabukkan atau tidak? Dia jawab, jangankan diminum, dicium aja udah mabuk. Maka kita katakan, dulu Nabi menetapkan haramnya atas air perasan anggur dan kurma setelah beberapa hari, sehingga disebut khamr, adalah gara-gara memabukkan. Di sini juga ada alasan memabukkan. Maka ya, ketika alasannya sama dan kedudukannya sama, maka hukumnya pun disamakan. Nah, ini namanya qiyas sahih. Karena alasan dan kedudukan yang digunakannya adalah sama. Nah, sekarang kita lihat contoh qiyas fasid yang dipakai oleh orang jahiliyah. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab Masail Jahiliyah ini yang dijadikan sebagai dalil oleh beliau, kaqaulihim, seperti perkataan orang-orang jahiliyah ketika mereka menolak Nabi dan Rasul, mereka mengadakan kias, in antum illa basyarum mithluna, tidaklah kalian wahai Nabi dan Rasul illa basyarum mithluna, kecuali manusia seperti kami, seperti kita semua. Dan perkataan ini terulang pada setiap generasi, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, seperti yang disebut dalam surat Al-Mu'minun ayat 24. Ya. Nabi Nuh alaihissalam ketika diutus kepada kaumnya, mereka mengatakan, ma hadza illa basyarum mithlukum. Siapa sih Nuh itu? Dia kan cuma manusia biasa seperti kalian. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun sama. In antum illa basyarum mithluna, tidaklah kalian ini hanyalah manusia seperti kita. Nah, sekarang masalah kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Jadi kedudukan Nabi Muhammad dan Nabi dan Rasul yang lainnya sebagai Rasul. Maka ya, mereka menolak dengan alasan kedudukannya sebagai manusia, bukan alasan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah salah. Karena jelas mereka tidak akan bisa menyalahkan, mereka tidak punya ilmu. Ya. Sekarang sebenarnya alasan benarnya sebuah kebenaran, alasan apa? Benarnya sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, apakah alasan beliau sebagai seorang manusia atau alasan beliau mendapat wahyu? Karena pada diri Rasul ini dua alasan ada kan? Pertama, alasan beliau sebagai seorang manusia ada. Ya. Kemudian yang kedua, alasan beliau mendapat wahyu juga ada. Seperti sebutan dalam surat apa itu? Surat Al-Kahfi ayat berapa? 110 ya. Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya. Alasan yang kedua, diberi wahyu kepadaku. Jadi pada diri Rasul ini ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah kedudukannya sebagai seorang manusia. Memang beliau manusia, terlahir dari seorang wanita, kemudian makan dan minum, berpakaian dan seterusnya, butuh kepada pelayanan orang lain dan sebagainya. Kemudian alasan kedua adalah apa? Mendapatkan wahyu. Nah, untuk menetapkan kebenaran apa yang dikatakan oleh seorang rasul, apakah akan dialaskan kepada kedudukannya sebagai seorang manusia ataukah akan dialaskan kepada kedudukannya mendapatkan wahyu? Mana yang benar? Di antara dua alasan ini, saya menerima kebenaran dari Muhammad, dari Nabi Muhammad itu adalah dengan alasan karena beliau manusia. Benar atau salah? Benar atau salah? Ya, kalau alasan kita mengikuti Nabi Muhammad adalah karena manusianya, maka apa bedanya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, Umar? Apa bedanya Nabi Muhammad dengan Abu Jahal? Kalau alasan yang dijadikannya adalah apa? Kedudukannya sebagai manusia. Maka kalau kebenaran itu diikuti dengan sebab alasan sebagai seorang manusia, maka siapapun manusia yang berkata ikuti, semuanya benar. Dan jelas ini akan menimbulkan kekacauan. Kenapa? Karena buktinya tidak semua manusia sepakat dalam pandangan mana yang benar, mana yang salah. Tidak sepakat antara orang kafir yang menentang kepada Islam saja mereka tidak sama kan. Kristen punya kebenaran dalam pandangan sendiri. Yahudi juga sama. Hindu, Buddha juga sama. Punya pandangan kebenaran tersendiri walaupun mereka sama-sama memusuhi apa? Islam. Jadi alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena mendapatkan wahyu. Jadi misalkan saya mengatakan saya mengikuti Nabi Muhammad itu karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Itu alasan yang benar atau salah? Benar. Nah, di sini orang-orang jahiliyah, mereka menolak Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti ajakan para nabi dan rasul karena alasan manusianya ini. Maka apakah ini alasan bisa dibenarkan? Bisa diterima atau tidak? Tidak. Sekarang begini, kalau Nabi Muhammad ditolak karena alasan bahwasanya beliau adalah seorang manusia, lalu bagaimana dengan Abu Jahal yang mereka ikuti? Apa Abu Jahal bukan manusia? Manusia juga. Tapi mereka tidak adil. Nabi Muhammad ditolak karena alasan manusianya, Abu Jahal diikuti walaupun alasan manusianya pun ada pada Abu Jahal. Nah, ini yang disebut dengan kias fasid. Bahwa mereka menolak Nabi Muhammad karena kedudukannya sebagai manusia. Yaitu menempatkan sebuah alasan untuk menetapkan sebuah hukum, tapi alasan itu adalah bukan alasan yang tepat untuk dijadikan sandaran atau landasan apa? Hukum. Sebagaimana tadi contoh, beli sendal masa alasannya bahasa. Di mana-mana juga kalau ingin menetapkan sandal ya alasannya apa? Ukuran kakinya. Sampai saya sendiri gak mungkin kan, Pak saya beli sendal, kata punya toko, coba Pak lihat kakinya. Gak usah lihat kaki saya, sini orang Sunda. Apa itu dibenarkan seperti begitu? Ya enggak. Ya. Sehingga alasan yang benar untuk mengikuti Rasul itu adalah apa? Alasan mendapatkan apa? Wahyu. Nah, alasan mendapatkan wahyu ini yang merupakan alasan yang benar, justru itu yang diingkari oleh siapa? Orang-orang jahiliyah. Diingkari oleh mereka. Jadi mereka melulu alasannya itu apa? Manusia, manusia. Masa kita ikut Muhammad? Dia kan manusia seperti kita. Itu yang dijadikan alasan oleh mereka. Adapun alasan yang benar bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, itu ditolak oleh mereka. Sehingga dikatakan apa? Oh, itu hanya berdusta saja. Ya, maka untuk praktek sekarang, bahwa kebenaran itu kebenaran yang datang dari seseorang itu bisa dilihat atau diterapkan dua alasan juga yang dilihat oleh manusia. Pertama adalah melihat orangnya, yang kedua melihat dalilnya. Pertama melihat orangnya, yang kedua melihat dalilnya. Andaikan ada orang yang menerima perkataan seorang karena orangnya, bukan dalilnya, sehingga ukuran menolak dan menerima itu lihat orangnya. Siapa sih yang bilangnya? Oh, yang bilangnya itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wah, enggak, Wahabi itu mah. Jadi lihat kepada orangnya, tidak melihat kepada dalil yang disampaikannya. Ini kias siapa ini? Jahiliyah. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang mengatakannya? Muhammad. Enggak, Muhammad mah enggak. Dia kan manusia seperti kita. Kan? Jadi, saya Muhammad bin Abdul Wahab menyampaikan ini bukan berarti di kita sekarang kejadian enggak ada. Justru menyampaikan ini karena memang kenyataannya seperti itu. Bisa kita lihat, orang itu memilah-milih kebenaran itu banyak yang melihat kepada orangnya, bukan melihat kepada apa? Dalilnya. Sudah mendengar namanya saja sudah tutup telinga. Belum disampaikan dalil. Sementara dalam prinsip yang benar bahwa kebenaran itu terima dari siapapun datang. Kalau memang benar. Ahlu bid'ah pun kalau mereka menyampaikan kebenaran, terima kebenarannya. Kalau memang benar. Sekarang ada orang ahlu bid'ah mengatakan, sholat duhur itu 4 rakaat. Apa kita tolak? Ah, saya mau 5 rakaat aja. Kenapa? Yang bilangnya orang bid'ah. Ya enggak, kalau memang benar terima. Tapi bukan berarti kita harus belajar kepada orang bid'ah, bukan. Andaikan kita mendengar perkataan ahli bid'ah yang benar, maka kita apa? Benarkan. Membenarkannya itu karena alasannya bukan alasan manusianya, tapi alasan apanya? Dalilnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya atau dikonsultasikan oleh Abu Hurairah tentang orang yang ditangkap karena mencuri apa? Zakat fitr, kemudian mengajarkan supaya tidak diganggu setan, maka sebelum tidur baca apa? Ayat kursi. Maka apa kata Rasulullah? Sodako kawahua kadhum. Dia telah berkata benar kepadamu, walaupun dia itu adalah tukang berdusta. Ternyata orang berdusta pun ada benarnya juga kadang-kadang, kan? Maka kebenaran yang disampaikan oleh orang dusta pun terima, andaikan itu apa? Kebenarannya. Jadi, ya, kebenaran itu adalah alasannya bukan orangnya, tetapi apa? Alasan kebenarannya itu dalilnya. Nah, ini yang inti yang disampaikan dalam masalah ini. Kalau orang jahiliyah, alasannya itu bukan dalilnya, tetapi orangnya. Maka kita anti jahiliyah, alasan yang kita pegang adalah dalilnya, bukan orangnya. Walaupun orang juga ini mempengaruhi terhadap alasan, karena yang namanya agama ini merupakan berita. Tetapi intinya adalah dalil yang disampaikan orang tersebut. Tadi baru satu kias yang disebut ya. Nah, kias yang kedua, kias sabah. Kias sabah itu ayyataraddadal far'u baina aslaini fayulhaqu bi aktharihima syabahan. Yaitu sebuah masalah cabang untuk ditetapkan hukumnya ini ada berapa tipe yang sama dengan masalah cabang ini. Nah, maka kias sabah ini adalah menetapkan hukum perkara cabang ini kepada tipe yang sudah ada yang lebih banyak persamaannya. Jadi ada hukum C, ini perkara baru. Perkara baru C namanya, kita ingin menetapkan hukumnya. Ada perkara A, perkara B. A dan B ini memiliki persamaan dengan apa? Dengan C ini. Cuma hukumnya ternyata beda. Ini hukum A begini, hukum B begini. Nah, kita mau menetapkan dengan yang mana? Maka kita menetapkan dengan apa? Dengan yang lebih banyak apanya? Persamaannya. dengan yang lebih banyak persamaan, itu disebutnya kias syabah. Ya, untuk sementara pembahasan kita tentang masail jahiliyah sampai di sini untuk hari ini. Dan kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Bagaimana cara kita dapat menerima kebenaran dari siapapun sedangkan kita tidak memiliki ilmu? Apakah yang disampaikan orang tersebut benar atau salah? Terlebih saat ini di lingkungan kami banyak sekali syubhat. Ya. Kita katakan bahwa inti dari yang kita ikuti itu adalah dalilnya. Itu inti, artinya permasalahan yang paling pokok. Nah kemudian bukan berarti orangnya pun tidak dipermasalahkan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW walaupun pada alasan beliau sebagai seorang manusia, tetapi sifat-sifat kemanusiaan beliau ini memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya. Pertama dari sisi kejujuran, orang lain itu kadang ada jujurnya, ada bohongnya. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Itu kan beda juga ya. Artinya dalam alasan sama-sama manusia tidak berarti semua manusia itu sama. Karena manusia itu berderajat. Orang baik pun ada baiknya istimewa, ada baiknya jayyid jiddan, ada baiknya jayyid, ada baiknya makbul, ada baiknya nakis, kan gitu. Orang jahat pun ada jahatnya istimewa, jahat. Ada yang jahatnya itu bagus sekali jahatnya. Ada yang istilahnya itu nilainya bagus. Ada yang jahat itu nilainya cukup. Ah, dia mah cukup jahatnya, gak terlalu bagus. Ada juga yang jahatnya kurang, kan begitu. Nah maka kita katakan inti yang diikuti itu adalah dalilnya. Orang benar pun kalau dalil yang disampaikannya salah ya jangan diikuti. Imam Syafi'i itu orangnya orang berilmu, orangnya pun di atas kebenaran. Tapi kalau yang disampaikannya ini menyelisihi ilmu, karena mungkin ilmu itu belum sampai kepada beliau, maka kita pun tidak mengikutinya. Imam Malik itu imamnya ahli hadis, tapi beliau berpendapat, berfatwa bahwa puasa 6 hari bulan Syawal itu makruh. Apa kita ikuti? Tidak juga. Kenapa? Karena ternyata perkataannya ini berseberangan dengan apa? Dalil yang benar. Jadi tetap intinya kepada dalil tersebut. Nah sekarang keberadaan manusianya juga, artinya sifat kemanusiaannya juga, ini pun menjadi apa? Menjadi salah satu aspek untuk menilai kebenaran yang disampaikannya. Artinya apa? Ketika kita tidak tahu tentang ilmu, ini dikatakan sedangkan kita tidak memiliki ilmu untuk menimbang apakah perkataannya benar atau salah, maka ya, dilihat orang ini orang yang ada di atas kebenaran atau orang yang tidak berada di atas kebenaran. Artinya begini, kalau orang ini berada di atas kebenaran, oh dia ini orangnya di lingkungan salafiyun, orang yang suka ngaji, orang yang suka ngasih kajian di kajian-kajian salafi, dia ini syekh, dia ini orang alim, diakui, maka kebenaran lebih dekat kepada orang ini. Ketika kita tidak punya sandaran ilmu, ya kita boleh taklid kepada orang seperti ini. Tapi kalau orang ini lingkungannya adalah di antara mubtadi, ahli bid'ah, biasanya juga dia ya mengadakan kegiatan-kegiatan bid'ah, maka secara asal ya bahwa yang disampaikannya juga adalah sesuatu yang terpengaruhi dengan kebidahannya. Ketika kita tidak punya apa? Tidak punya pengetahuan apa? Dalil terhadap apa yang dikatakannya ini. Maka ya, melihat kepada orang bersama siapa orang tersebut. Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama orang-orang yang dekat dengannya. Apakah suatu bahan menjadi haram apabila bercampur dengan zat yang haram? Misal, dalam suatu obat menggunakan pelarut alkohol, tetapi hasil akhir obat tersebut alkoholnya 0%. 0% itu berarti ada atau enggak ada itu? 0% apanya maksudnya? Zat alkoholnya ya. Kalau alkohol itu bendanya atau sifatnya itu alkohol? Zat, bukan sifatnya, bukan benda cairnya. Nah, ya. Jadi maksud alkoholnya di sini maksudnya mungkin pengaruh apa namanya, sifatnya ya. Dia cairan alkohol tapi sifatnya ini 0%. Itu maksudnya mungkin ya. Atau suatu vaksin ditambah zat dari babi untuk maksud tertentu, tapi hasil akhir vaksin yang siap pakai zat dari babi tersebut tidak ada sama sekali dalam vaksin tersebut. Apakah vaksin tersebut halal? Ya. Untuk alkohol ini, andaikan alkohol itu adalah merupakan benda bukan sifat ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wiki. Maka ya, dihukumi itu apabila sampai kepada kadar memabukkan. Andaikan alkohol itu merupakan benda seperti jus, ya, seperti air tawar misal gitu kan. Nah, maka dihukumi khamr itu manakala sampai pada prosentase memabukan. Berapa persen itu memabukan? Dalam kadar minimalnya. Kalau orang yang sudah biasa mabuk mungkin 70% pun belum mabuk ya. Tapi yang tidak biasa mabuk kira-kira berapa persen itu? Standar minimal aja. Ya perlu ditanya kepada ahli ini. Nah kalau 0% ini tidak memabukkan maka tidak mengapa. Tidak mengapa ya. Adapun zat babi, maka babi itu tidak dipersentase ya. Karena alasan pengharaman babi bukan sifat memabukkan atau membahayakan, ya bukan, tapi secara zat Allah itu mengharamkan barang berupa apa? Babi. Jadi barangnya ini. Tapi setelah saya tes, ternyata babi yang ada di tempat saya itu aman dari cacing pita, misal. Setelah saya tes, ternyata babi yang ada di tempat saya ini tidak membahayakan kesehatan. Jadi hukumnya gimana? Kita katakan Allah mengharamkannya itu bukan dengan alasan bahayanya, bukan alasan cacing pitanya, tetapi mengharamkan apa? Zatnya. Zatnya. Adapun masalah bahaya dan sebagainya, itu bisa jadi kita ketahui, bisa jadi kita tidak kita ketahui. Yang penting kalau Allah mengharamkan sesuatu, memang itu berbahaya bagi kita. Ini jadi beda jawabannya antara alkohol dengan zat dari babi. Kalau zat dari babi, ya jelas apa? Tidak boleh. Walaupun persentasenya 0%. Kalau memang ada campuran dari apa? Babinya. Ya. Ya. Iya. Tapi ada pernyataan resmi dari pemerintah atau apa memang itu? Enggak, maksudnya ada pernyataan resmi memang itu ada campuran babinya. Iya, kalau memang itu kembali kepada masalah darurat, ya berarti hukumnya bukan boleh secara umum, tapi hukumnya terikat dengan apa? Masalah daruratnya. Berarti kalau ada solusi lain, tinggalkan itu. Karena ma ubiha lidururatin yuqaddaru biqadariha, sesuatu yang dibolehkan dengan sebab alasan darurah, darurat, itu diperbolehkan sebatas ukuran daruratnya. Andaikan ukuran daruratnya sudah tidak ada, ya tidak boleh. Tapi mungkin permasalahannya itu bukan hal yang disepakati, ya. Karena ada sebuah apa namanya kaidah yang diterapkan oleh sebagian ulama bahwa apa, la darurata fit tadawi, ya. Jadi dalam berobat itu tidak ada istilah darurat. Dalam berobat tidak ada istilah darurat. Obat atau penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan air kencing babi misalnya. Obat ini hanya bisa disembuhkan dengan air kencing orang habis makan jengkol misalkan. Nah, berobat sendiri itu kan bukan satu hal yang wajib. Maka tidak ada darurat dalam masalah itu. Jadi saya kira ini bukan hal yang disepakati hukumnya. Bagaimana hukumnya jual beli ijazah? Yang menjualnya bagaimana? Yang membeli bagaimana hukumnya? Yang mencarikan orang yang mau membelinya bagaimana hukumnya? Jual beli ijazah. Ini adalah khud'ah wa kadzib, ya. Ini adalah tipuan dan kebohongan. Jelas tidak boleh. Tidak boleh, ya. Kalau mau ijazah S1 beli aja ijazahnya, gak usah kuliah, gak usah apa-apa. Jelas itu tidak boleh. Pertama dari motifnya juga kayaknya tidak bagus, ya, sampai menghalalkan seperti itu. Kemudian yang kedua dari sikap bohong, ya itu juga apa, itu sesuatu yang tercela. Tapi kalau ikut ujian persamaan kemudian dapat ijazah, itu kan bukan manipulasi, ya. Memang dilegalkan, kan? Secara pemerintah dilegalkan. Jadi pertanyaan ini wallahu alam tidak boleh. Yang menjualnya, yang membelinya, yang mencarikannya, ini tidak boleh. Ini tidak boleh karena ini adalah sebuah kesepakatan dalam kebohongan. Kecuali kalau ijazah itu mengatakan begini, ijazah ini diberikan kepada si pulan yang tidak belajar dan tidak kuliah. Boleh itu kalau begitu, karena jujur ijazahnya. Tapi kalau isinya, ijazah ini diberikan kepada mahasiswa ini, telah menempuh strata 1, kemudian ada nilainya, itu bohong kan? Tidak boleh. Dan saya kira tidak ada ijazah seperti tadi. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.